tapi bacaannya. Wa ma'ari'ay wa ma'ari'ayati hurufin fiha. Diharuskan juga menjaga huruf Al-Fatihah, yaitu membaca semua huruf, dan mengucapkannya sesuai dengan mahraj atau tempat keluarnya. Wa hiya ala qiraati Malikin bila alif mi'atun wa wahidatun wa arba'una harfan. Jumlah huruf Al-Fatihah, jadi wahya ini kembali ke huruf ya. Jumlah seluruh huruf Al-Fatihah dengan tanpa membaca alif di kata Malik, di huruf mim ya, huruf mim kata Malik. Ini huruf mim kata Malik ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mimnya panjang, ada yang tidak. Kalau mimnya panjang berarti kan jumlah hurufnya lebih banyak ya. Jadi hitungan di Fathul Mu'in ini bila alifin, tanpa membaca alif di kata Malik, di huruf mim di kata Malik. Kalau tanpa menghitung alif itu jumlahnya adalah mi'ah wa wahidatun wa arba'un, 141. Jadi jumlah huruf Al-Fatihah itu semuanya 141. Dan ini tanpa menghitung tasdid ya, tanpa menghitung tasdid. Karena kalau menghitung tasdid, setelahnya ini sudah dijelaskan. Wa hiya ma'a tasdidatiha, jika beserta menghitung tasdid, maka jumlah Al-Fatihah berjumlah mi'atun wa khomsatun wa khomsuna harfan, berjumlah 155 ya. Jadi kalau tanpa tasdid 141, kalau beserta tasdid 155. Dan jumlah ini berdasarkan dengan kaidah bahwa huruf yang tidak ditulis itu tidak dihitung. Jadi huruf yang tidak tertulis walaupun terbaca, huruf itu tidak dihitung. Karena kalau menghitung semua huruf yang terucap ya, kalau menghitung semua huruf yang terucap, semisal alif. Jadi misalkan kata Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kan mimnya panjang ya. Itu kan ada alif setelah mim. Alif itu diucapkan tetapi tidak ditulis. Jadi hal hitungan ini tidak menghitung huruf yang tidak ditulis ya. Kalau menghitung huruf yang ditulis maka jumlahnya 147. Dan tulisan Al-Fatihah ini telah disepakati oleh ulama membuang 6 huruf ya, membuang 6 huruf. Ada 6 huruf yang dibuang. Dibuang dalam arti tidak ditulis ya. Yaitu yang pertama alif. Huruf alif di kata ismu. Bismillah ya. Itu kan asalnya bi dengan ismu. Itu alifnya dibuang menjadi bismillah. Kedua, alif di tengah kata Allah. Allah ini kan mestinya setelah lam itu kan ada alif ya, karena dibaca panjang. Dan kata Allah ini ada 2 kali, yaitu bismillah dan alhamdulillah. Jadi 2 alif di tengah kata Allah ini 2 kali. Kemudian alif di kata Ar-Rahman ini juga 2 kali, karena di bismillah dan di ayat Fatihah juga ada. Kemudian di kata Al-Alamin, Al-Alamin ini juga ada alif yang dibuang. Ada juga yang menghitung jumlah huruf Al-Fatihah ini 138. Jadi tidak seperti di Fathul Mu'in yang 141, ada ulama yang menghitung jumlahnya 138. Ulama ini menghitung dengan tidak menghitung 2 alif di kata sirat, sirat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kata sirat kan ada 2 kali, itu alifnya tidak dihitung. Dan juga alif di kata adzallin. Adzallin itu juga tidak dihitung. Jadi tidak menghitung 3 alif, yaitu 2 kali di sirat dan di kata adzallin. Ini ulama itu menghitung 138 ya. Karena kan 141 dikurangi 3 sama dengan 138. Mengapa ulama ini tidak menulis alif itu? Sebab beliau menganggap tulisan keduanya dibuang ya. Tidak menuliskan alif di kata itu. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah ya. wa makharijiha ayil hurufi kamakhraji dzadin wa ghairiha. Ya, mohon maaf ya, wa makharijiha ayil hurufi kamakhraji dzadin wa ghairiha. Jadi keharusan membaca Al-Fatihah ini diharuskan juga menjaga mahrot Al-Fatihah. Mahrot adalah keluarnya huruf ya, tempat keluarnya huruf. Seperti mahrot huruf dha, huruf dhad dan selainnya.